Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian Alfiyah Ibn Malik, masih melanjutkan bab al-maf'ul mutlak. Baik. Baik, al-mas'alatu at-tasi'ah, masalah yang ke-9. Yanubu anil masdar wa yunsab ala annahu maf'ul mutlaq, ala annahu maf'ul mutlaqun. Ithna asar syai'an, ithna asar syai'an. Wa yusamma an-na'iba anil masdar, wa yusamma an-na'iba anil masdar. Naam, mengganti masdar dan dinasab sebagai maf'ul mutlak. Dua belas perkara dan disebut an-na'ib anil masdar. Jadi ini ada 12 perkara yang tidak berbentuk masdar tapi dinasab menjadi maf'ul mutlak. Sehingga dinamakan dengan an-na'ibu anil masdar. Al-awwal ismul masdar. Ismul masri nahu aktoituka ato'an Irtasaltu ghuslan. Kalamtuka kalaman. Kalamtuka kalaman. Salamtu salaman. Salamtu salaman. Yang pertama adalah isim masdar. Kalian sudah paham perbedaan antara masdar dan isim masdar. Kalau masdar itu memenuhi semua huruf fi'ilnya, atau kalau ada yang dibuang ada gantinya, ya. Kalau isim masdar tidak memenuhi semua huruf fi'ilnya, dan kalau dibuang tidak ada gantinya. Nah, secara makna sama. Bedanya itu yang satu lengkap huruf yang ada pada fi'ilnya, yang isim masdar ada kekurangan huruf dari fi'ilnya. Contoh, a'taituka ato'an. Ato'an maf'ul mutlaq naibul masdar, karena isim masdar, ya. Harusnya kan kalau masdar a'ta, i'ta'an, ya kan? Irtasaltu ghuslan. Ghuslan maf'ul mutlaq naibul masdar. Kalau masdarnya irtasala, irtisalan, ya. Kalamtuka kalaman. Kalaman maf'ul mutlaq naibul masdar, karena kalaman isim masdar. Kalama masdarnya ialah takliman, ya. Nah, salamtu salaman. Salaman maf'ul mutlaq naibul masdar dari isim masdar. Masdarnya salama tasliman. Atau an khuslan kalaman salaman, ini huruf yang ada pada fiilnya tidak terpenuhi semua, ya, ada yang kurang, ya kan. Nah, tapi secara makna sama dengan masdar, sehingga masuk dalam an-naib anil masdar. Asal sifatuhu, nahu sirtu ahsanas sayri. Wal aslu sirtu sayran ahsanas sayri. Wadhkurullaha kathiran. Al aslu wadhkurullaha dzikran kathiran. Yang kedua, sifat atau na'at pengganti masdar. Jadi asalnya itu menjadi na'at dari masdar. Setelah masdarnya dibuang, Nakatnya jadi maful mutlak naibul masdar. Contoh syartu ahsanas sayri. Ahsanas sayri maful mutlak naibul masdar. Karena asalnya ialah naatnya masdar. Asalnya ialah syartu sayran ahsanas sayr. Ahsanas sayr naat ya kan? Masdarnya dibuang. Ahsana tampil sebagai gantinya. Wadkurullaha katsiran asalnya wadkurullaha dzikran katsiran. Asalif dhamiruhu al-a'idu ilaihi. Dhamiruhu al-a'idu ilaihi. Nahu ijtahadtu ijtihadan lam yajtahidhu ghairi. Wa minhu qawluhu ta'ala fa inni uaddibuhu azaban la uaddibuhu ahadan minal alamin. Fa inni uaddibuhu azaban la uaddibuhu ahadan minal alamin. Al-Ma'idah ayat 115. Yang ketiga ialah dhamir yang kembali kepada masdar yang menjadi maf'ul mutlak. Jadi sebelumnya itu ada masdar yang menjadi maf'ul mutlak. Kemudian setelahnya itu ada dhamir yang kembali kepada masdar tersebut. Maka dhamirnya juga mahal nasab menjadi maf'ul mutlak naibul masdar. Perhatikan contohnya. Ijtihad itu ijtihadan. Ijtihadan maf'ul mutlak masdar ya. Lam yajtahidhu ghairi. Dhamir ha kembali kepada ijtihadan yang menjadi maf'ul mutlak, maka dia mahal nasab juga menjadi maf'ul mutlak naibul masdar. Di antara contohnya ialah firman Allah Ta'ala, fa inni uaddibuhu azaban la uaddibuhu ahadan minal alamin. Perhatikan, azaban itu maf'ul mutlak masdar ya. Setelah itu la uaddibuhu atau dhamir ha yang kembali kepada azaban, maka dhamir ha inilah mahal nasab menjadi apa ini? Maf'ul mutlak naibul masdar. Nah, rabi muradifuhu. Muradifuhu wa yusamma al-maf'ula al-mutlaqa al-ma'lawi. Sama al-maf'ula al-mutlaqa al-ma'nawiyya. Nahu kuntu wukufan. Yang keempat ialah muradifnya, yakni masdar yang memiliki kesamaan makna dengan fiilnya, tapi lafadznya beda, ya. Maka disebut maf'ul mutlak maknawi, karena sama maknanya dengan fiilnya, lafadznya beda. Contoh kuntu wukufan. Nah, wukufan ini semakna dengan kiaman, tapi beda lafadznya, ya. Kuntu, aku berdiri, wukufan. Ya, aku benar-benar berdiri. Harusnya kan kiaman, tapi diganti wukufan, muradifnya, ya. Nah, al-khamis, masdarun yulaqihi fil istiqaqi. Masdarun yulaqihi fil istiqaqi. Kaqaulihi ta'ala, wallahu ambatakum minal ardi nabatan. Nuh ayat yang ke-17. Wa qawlihi wa tabattal ilaihi tabdilan. Nah, yang kelima, masdar. Nah, dia itu bentuknya masdar yang satu sumber pengambilan dengan masdar fi'il, tapi beda bentuknya. Nah, ini bukan isi masdar, tapi memang masdar, ya. Tapi beda pengambil, tapi apa ini, beda bentuk dengan masdar yang serupa dengan huruf ilnya, atau bahasa yang lain itu masdar lapis dua. Nah, ya, ada satu lafaz yang memiliki banyak bentuk masdar, ya kan. Nah, ada yang memang secara huruf sama persis dengan fi'il, ada yang tidak sama persis, cuma dari sumber yang sama. Ini namanya masdar lapis dua. Nah, masdar lapis dua itu, ya, serupa tapi tak sama, ya, disebut naibul masdar. Contoh, wallahu ambatakum minal ardi nabatan. Ambata yumbitu, masdarnya apa? Imbatan wa nabatan, ya kan? Ada imbatan, ada nabatan. Yang hurufnya persis dengan fiilnya, imbatan. Nah, nabatan masdar lapis dua, ya. Nah, ini dia mengganti masdar lapis pertama sebagai maf'ul mutlak, maka dia naibul masdar. Contoh yang lain, watabattal ilaihi tabtilan. Tabattala. Ya tabattalu. Tabattulan watabtilan. Nah. Jadi tabattulan masdar lapis pertama, tabtilan masdar lapis dua. Mengganti posisi masdar lapis pertama tadi sebagai maf'ul mutlak, maka naibul masdar namanya masdar yulaqih fil istiqam. As-sadis, ma yadullu ala nau'ihi. Nahu raja'a al-qahqara raja'a al-qahqara. Jalasa al-qurfusa'a. Jalasa al-qurfusa'a. Hamzah ya. Baik, yang keenam masdar yang mengandung makna jenis perbuatan ya. Jenis amilnya. Jadi secara makna masdar itu sudah mengandung makna apa ini? Jenis, salah satu jenis dari amilnya. Contoh al-qahqara itu artinya apa? Mundur. Al-qurfusa arti jongkok. Nah, sehingga ketika dikasih contoh raja'a al-qahqara'a, dia kembali dengan cara mundur. Al-qahqara bukan masdar dari raja'a, tapi dia itu masdar secara tersendiri, cuma mengandung jenis dari perbuatan. Salah satu cara kembali ialah dengan apa ini? Mundur. Al-qurfusa jongkok. Nah, jongkok itu salah satu apa ini? Jenis duduk, ya kan? Nah, jalasa al-qurfusa'a. Dia duduk sambil jongkok. Nah, bukan masdar dari jalasa, itu masdar tersendiri, tapi maknanya ialah salah satu jenis dari amilnya. Saat duduk sambil jongkok. Nah, jongkok ini berarti apa ini? Salah satu jenis duduk. Maka masdar-masdar yang mengandung makna nau, jenis dari suatu perbuatan, ini masuk naibul masdar. Taib. As-sabi' ma yadullu ala adadihi. Ma yadullu ala adadihi. Nahu andartuka salatan. Andartuka salatan. Wa minhu qawlu ta'ala fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin. Wajadidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin. An-Nur ayat 2. Yang ketujuh, ini bilangan ya, yang mewakili masdar. Contoh, andartuka salasan. Aku sudah mengingatkan kamu 3 kali. Nah, salasan ini bilangan naibul masdar, ya, maful mutlak. Fajridu kulla wahidin minhuma ni'ata jaldah. Cambuklah setiap dari keduanya 100 kali cambukan. Nah, mi'ata jaldatin. Mi'ata di sini adat atau bilangan. Nah, ibn masdar, maful mutlak. Asamin ma yadullu ala alatihi. Nahu barabtu al-lissa. Pakai sojir. Barabtu al-lissa sautan. Baratu al-kalba asad. Yang ke-8, alat yang dipakai untuk mukul, yang memang khusus untuk melakukan perbuatan tadi, ya. Jadi alatnya itu memang khusus untuk melakukan perbuatan pada amilnya, bukan asal-asalan, ya. Ini bisa naibul masdar, maful mutlak. Contohnya barabul lisra sautan, aku memukul pencuri itu, lis pencuri. Sauton dengan cambuk. Cambuk itu alat yang biasa pakai mukul apa enggak? Nah, maka sauton naibul masdar, maful mutlak. Barabtul kalba asan. Asan, tongkat. Tongkat biasa pakai mukul apa enggak? Ya, asan, maful mutlak. Nah, kalau seandainya saya kasih contoh, Romah itu kursian, aku lempar dia, pakai kursi. Boleh enggak kursi yang jadi maful mutlak naibul masdar? Enggak, karena kursi biasa pakai duduk, bukan pakai untuk melempar. Ya. Nah, atau daratuhu mirwahatan. Aku pukul dia pakai kipas angin. Apakah boleh mirwahatan jadi maful mutlak naibul masdar? Enggak boleh, kipas angin biasa untuk mendinginkan tubuh kalian, ya kan? kalau untuk pukul. Jadi ini alat yang biasa dipakai oleh fiilnya itu bisa naibul masdar maf'ul mutlaq. Kalau alat melempar apa itu? Batu ya. Contoh kasih yang ketiga itu. Ramaituhu hajaran. Atau ramaituhu ya hajaran. Aku melempar dia dengan batu. Bisa. Nah, ibul masdar maf'ul mutlaq. Kenapa? Nah, batu memang biasa dipakai untuk melempar, ya. Nah, anak-anak itu lempar-lempar batu, ya. Melempar jamrah juga pakai batu, ya. Nah, atas ma wa ayun al istifhamiyatani. Ma wa ayun al istifhamiyatani. Nahu ma akramta khalidan. Ma akramta khalidan. Ayya aishin ta'ishu. Maka shin tidak dikat. Ayya aishin ta'ishu. Nah, yang kesembilan termasuk naibul masdar ialah ma dan ayin istifham. Contoh ma akramta khalidan, dengan apa engkau memuliakan Khalid. Ma di sini mahal nasab maf'ul mutlaq naibul masdar. Ayya aishin ta'isu. Nah, kehidupan macam apa yang kamu jalani. Ayya aishin. Ayya sini mahal nasab maf'ul mutlaq naibul masdar. Al-ashir yang ke-10. Ma wa mahma wa ayun asyartiyatu. Ma ma wa mahma wa ayyul asyartiyatu. Nahu ma tajlis ajlis. Mahma taqif aqif. Mahma taqif aqif. Ayya sayrin tasir asir. Ayya sayrin tasir asir. ma mahma ayun dari isim syarat. Nah, ini bisa menjadi naibul masdar, maful mutlak. Contoh ma tajris ajris. Dengan apa kamu duduk, aku juga duduk. Ma di sini mahal nasab, maful mutlak, naibul masdar. Karena masyarat. Mahma taqif aqif. Di mana saja kamu berdiri, aku berdiri. Mahma naibul masdar, maful mutlak, mahma syarat. Ayya sayrin tasir asir. Nah, dengan cara apa kamu berjalan, aku ikut berjalan. Seperti itu. Ayya mahal nasab, maful mutlak, naibul masdar. Al-Hadiyah Asar yang ke-11, lafzu kullin wa ba'din wa ayin al-kamaliyah. Lafzu kullin wa ba'din wa ayin al-kamaliyah mudhafatin ilal masdar. Nahu qawlihi ta'ala fala tamilu kullal mail. An-Nisa ayat 129. Fala tamilu kullal mail. An-Nisa ayat 129. Sami'tu sa'aitu sa'aitu ba'bas sa'i. Sa'aitu ba'bas sa'i. Ijtahadtu ayya ijtihadin. Lafat kullun ba'dun dan ayun al-kamaliyah. Ayun kamaliyah itu ayun yang mengandung arti sempurna. Semuanya mudhofnya ke masdar, maka bisa menjadi maf'ul mutlaq naibul masdar. Contoh fala tamiru kullal mail. Nah, kullal mail maf'ul mutlaq naibul masdar karena dia mudhaf kepada mail, masdar dari fi'ilnya amilu, ya. Sa'aitu ba'dhas sa'yi, aku sudah berusaha dengan sebagian usaha. Ba'dhah naibul fa'il, maf'ul mutlaq naibul masdar karena lafaz ba'dhah mudhaf kepada as-sa'yi, masdar dari fi'ilnya. Ijtahadtu ayya ijtihadin, aku sudah bersungguh-sungguh dengan kesungguhan yang penuh atau sempurna. Ayya ijtihadin ini bersama mudhaf kepada masdar yang kembali kepada masdar yang masdar fiilnya, maka ayya kamadiyah. Jadi maaf betul naibul masdar. Baik. Untuk ayun al kamadiyah ini ada beberapa yang perlu kalian pahami. Jadi kalau sebelum ayun itu isim nakirah, maka ayunnya menjadi naat dari isim nakirah tadi. Contoh qalid rajulun ayu rajulun, si Khalid itu laki-laki dewasa. Ayu rajulun, yang benar-benar dewasa, ya, yang dewasanya sempurna, benar-benar dewasa. Nah, sebelum ayun adalah nakirah, maka ayun di sini naatnya. Kalau sebelum ayun kamaliyah ma'rifat, maka jadi hal. Nah, contoh martu bi abdillah ayya rajulin, aku melewati si Abdullah, ya, ayya rajulin, seorang laki-laki yang sempurna. Ya, ayya di sini hal, karena sebelumnya ma'rifat. Tapi kalau ayun ini mudhaf kepada masdar yang merupakan masdar dari fi'ilnya, nah tadi itu mahal nasab menjadi apa? Maf'ul mutlak naibul masdar. Ijtihadtu ayya ijtihadin. Tsani asar yang ke-12. Ismul isyarah musyaran bihi ilal masdar. Ismul isyarah musyaran bihi ilal masdar. Nahu qultu dzalikal qawla. Itu isyarah yang ditujukan kepada masdar seperti qultu dzalikal qaula, dzalika maf'ul mutlaq ibn masdar, karena dia mengisyaratkan al qaul. Kalau seandainya tidak disebut masdarnya juga tak masalah, yang penting dia mengisyaratkan kepada masdar. Misalkan qultu dzalika, dzalika bisa apa ini? Jadi maf'ul mutlak ibn masdar ay al qaula, gitu ya. Nah, baik. Al mas'alatu al asyiratu, masalah yang ke-10. Qad yaqa'u al-masdaru badalan min fi'lin atau min fi'lihi ya qad yaqa'ul masdar badala min fi'lihi. Wahwa ala nau'ain al-awwal al-muradu bihi talabun atani al-muradu bihi khabar terkadang ada masdar yang dinasab atau maf'ul mutlak ya sebagai ganti dari fi'ilnya yang dibuat. Itu masdar dinasab sebagai ganti dari fi'il yang dibuat, ya kan? Model masdar semacam ini ada dua macam. Yang pertama, masdar tadi bermakna tolap. Nah, tolap itu ya perintah atau larangan, ya, atau doa atau semisalnya. Yang kedua, masdar tadi mengandung arti khobar, berita. Itu selain tolap, ya. Nah, khobar di sini bukan menjadi khobar mutada, tapi berita. Bukan tolak. Fa'ammal muradu bihi talabun. Fa'ammal muradu bihi talabun. Fa'arba'atu anwa'in. Adapun masdar yang mengganti fi'ilnya yang dibuang tadi, jika yang dimaukan ialah tolab, maka ada empat macam. Ya, masdar yang menjadi maf'ul mutlak sebagai ganti dari fi'il yang dibuang yang mengandung arti tolab itu ada empat macam. Al-awwal al-muradu bihi al-amru. Nahu sabran alal adha ay isbir sabran alal adha. Nah, Nah, sobran ini maful mutlak masdar naib an fi'li yang mengganti dari fi'ilnya yang dibuang, ya. Mengandung arti apa ini? Tolak yang berbentuk amar, perintah. Sabran alal adab, sabarlah kamu dalam menghadapi gangguan, ya. Itu asalnya isbir sabran alal adab. Asani al muradu bihi an-nahyu. Al muradu bihi an-nahyu. Ini mengandung makna larangan. Ijtihadan nahu, nahu ijtihadan la kaslan. Aib ijtahid ijtihadan wala taksal kaslan. Ijtihadan la kaslan, kesungguh-sungguhlah, jangan malas. Itu ijtihadan maful mutlak naib bermasdar, tapi mengandung makna perintah, ya. La kaslan, nah ini yang dimaksud, mengandung arti larangan, ya. Maful mutlak naib bermasdar yang mengandung arti larangan. Ijtihad, ijtihadan wala taksal kaslan. Salih al-muradu bihi ad-du'a'u. Nahu saqiyan laka, baikof saqiyan laka. Ay saqallahu saqyan lak. Ini artinya semoga Allah memberimu minum. Saqyan maful mutlak naib masdar. Maful mutlak dari masdar yang mengganti fi'il yang dibuang. Artinya ialah saqallahu saqyan lak. Ini mengandung arti doa, ya. Rabi al-muradu bihi al-istifham litaubih. Al-muradu bihi al-istifham litaubih. Ini menunjukkan arti istifham untuk menjelekkan perbuatannya. Nahu ajur'atan alal ma'asi. Ajur'atan alal ma'asi. Ay atajar ya. Ay atajarra'u, asalnya kan atatajarra'u, atatajarra'u jur'atan alil ma'asi. Apakah kamu berani atau mengapa kamu berani berbuat maksiat? Jadi jur'atan ini maful mutlak ya, masdar an la'iban fi'li, asalnya ialah atatajarra'u jur'atan al-ma'asi. Taib. Wa ammal muradu bi khabarun, wa ammal muradu bihi khabarun, fahuwa ala naw'ain, sama'iyyin wa maqisin. Fa amma as-sama'iyyu, pakai ain. Fa amma as-sa'iyyu, fakathura isti'malu, fakathura isti'maluhu, wa dallatil qara'inu ala amirihi. Nahu hamdan lillah wa syukran. Ay ahmadu hamdan lillah wa ashkuru syukran. Ahmadu hamdan lillah wa ashkuruhu, wa ashkuruhu syukran. Thank you. طيب la af'alu wala ka'amatan la af'alu wala ka'amatan ay la af'alu wala ukrimuhu ka'amatan adapun masdar yang mengganti fi'il yang dibuang jika maknanya ialah khobar, berita, bukan terap, maka ada dua macam. Yang pertama sama yang harus dihafal karena hanya terbatas dari contoh-contoh yang didengar dari kalam Arab ya. Ada juga yang makis, itu bisa dikiaskan, bisa dibuat sendiri. Nah, untuk yang sama'i maka banyak dipakai, dan untuk bisa mengetahui amil yang dibuang itu apa, lihat qorinahnya ya. Nah, contohnya tadi itu hamdanillah wa syukran, itu asalnya ahmadullah hamdan, ahmadu hamdanillah wa asyukuru syukran. Nah, atau la af'alu wala karamatan ay la af'alu wala ukrimuhu karamatan. Nah, wa ammal maqisu, wa ammal maqisu fahuwa anwa'un kathiratun, al-awwal ma dzukira tafsilan li aqibati jumlatin qablahu kaqaulihi ta'ala hatta idza afkhantumuhum fashuddul wathaqa fa imma mannan ba'du wa imma fida'an. hatta idza athkhantumuhum fashuddul wathaqa fa imma mannan ba'du wa imma fida'an. Nah, famannan wa fida'an. Masdarani mansubani bi fi'lin mahdhufin wujuban. Famannan wa fida'an masdarani mansubani fi'lin mahdhufin wujuban wa taqdiru wallahu a'lam wa taqdiru wallahu a'lam fa imma tamunnuna mannan wa imma tahduna fida'an fa imma tamunnuna mannan wa imma tahduna fida'an. Yang sifatnya kiasi atau makis banyak macamnya. Di antaranya yang pertama ialah jika masdar tadi disebutkan untuk merinci dari akibat yang rincian dari akibat jumlah sebelumnya. Jadi jumlah sebelumnya itu ada suatu keputusan kemudian dirinci dengan masdar, masdar yang langsung dinasab dengan membuang apa ini? Fi'ilnya. Perhatikan contoh ayat. Hatta idza athkhantumuhum. Sampai ketika kalian telah mengalahkan orang-orang kafir itu. Fasuddul wathaq. Maka tawanlah mereka. Fa imma mannan ba'du. Setelah itu bisa kamu bebaskan mereka tanpa tebusan, wa imma fida'an, dan bisa juga kamu bebaskan mereka dengan tebusan, ya. Jadi setelah mengalahkan orang kafir, orang kafirnya menjadi tawanan, akan sebuah apa ini? Jumlah, ya. Nah, keputusannya terserah kalian. Mau dibebaskan cuma-cuma mannan atau dibebaskan dengan apa ini? Membayar tebusan. Nah, mannan dan fida'an itu adalah masdar yang disebutkan langsung nasab tanpa menyebut fi'il. Untuk rincian dari akibat keputusan jumlah sebelumnya. Nah, setelah menawan orang kafir, nah, keputusannya dirinci, boleh dibebaskan secara cuma-cuma atau dibebaskan dengan tebusan. Maka mannan dan fida'an masdar yang dinasab dengan fi'il yang dibuang secara wajib. Takdirnya wallahu a'lam. Fa imma tamunnuna mannan wa imma tahduna fida'an. Boleh kalian bebaskan mereka sebebas-bebasnya tanpa tebusan. Bisa juga kalian bebaskan mereka dengan tebusan. Nah, jadi mannan dan fida'an itu rincian dari akibat jumlah sebelumnya, ya. Asalnya makana mukarraran. Makana mukarraran. Nahu Zaidun sayran sayran. Zaidun sayran sayran. Wa taqdir Zaidun yasiru sayran. Fa khudifa yasiru wujuban dikiyami takrir maqamahu. Ini yang kedua, yang bisa dikasih contoh yang lain yang dikiaskan ya. Itu kalau masdarnya disebut berulang, ada masdar nasab kok disebut berulang, maka ini jadi apa ini? Maf'ul mutlak yang membuang apa ini? Fi'ilnya. Nah, ini yang mengandung arti khobar ya, bukan tolak ya. Contoh Zaidun ya sayran-sayran ya. Zaid sayran-sayran. Apa itu? Bukan jalan-jalan ya. Nah, Zaid benar-benar berjalan. Bukan Zaid jalan-jalan ya, tapi Zaid benar-benar telah berjalan. Zaidun sayran-sayran. Takdirnya ialah Zaidun yasiru sayran. Nah, lafaz yasiru dibuang karena sudah diwakili dengan masdar yang diulang itu, ya. Nah, atsalis makana mahsuran. Maka ada maksuran. Nahu ma Zaidun illa sayran. Wa taqdir illa yasiru sayran. Innama Zaidun sayyi'an. Wa taqdir yasir sayyi'an. Ini kalau masdarnya mahsuran, pengertiannya dibatasi. Contoh ma Zaidun illa sayran. Tidaklah Zaid kecuali berjalan. Ai yasiru sayran. Inna ma Zaidun sayran. Zaid itu tak lain kecuali jalan. Ya, kecuali berjalan. Ai yasiru sayran. Kalau seandainya tidak ada pembatasan baik dengan illa atau innama, maka tak boleh dinasabkan dengan membuang fi'ilnya. Boleh enggak? Zaidun sayran. Tak boleh, karena tidak ada pembatasan dengan illa atau innama. Nah, Arabi ya. Maja'a mu'akkidan li nafsihi. Maja'a mu'akkidan li nafsihi. Nahu lahu alayya alfun urfan. lahu alayya alfun urfan wa taqdir iqtarafa urfan. Urfan itu artinya iqtarafan ya. Lahu alayya alfun urfan wa taqdir iqtarafa urfan ay iqtarafan. Nah, ini masdar yang mengandung arti khobar, yakni dibuang fiilnya. Jika makna khobar itu menguatkan dirinya sendiri, ya, al-mu'akkid li nafsih, menguatkan dirinya sendiri. Contoh, lahu alayya alfan, dia punya hutang 1000 sama aku, urfan, dengan pengakuannya sendiri. Ai'tarafa urfan, ai'tirafan. Jadi urfan itu menguatkan pernyataannya sendiri. Lahu alayya alfan, dia mengaku punya hutang 1000 sama aku, urfan, dengan pengakuannya sendiri. Urfan maf'ul mutlaq, an-na'ib an fi'li, yang mengganti fi'il yang dibuat. Al-khamis, ma ja'a mu'akkidan li ghairihi, lahu anta ibni haqqan, anta ibni haqqan, syarfan anta ibni haqqan syirfan wa taqdir ahukuhu haqqan. Nah, ini masdarnya disebut untuk menguatkan sesuatu yang lain. Nah, contohnya anta ibni haqqan syirfan, engkau adalah anakku haqqan yang sebenarnya, syirfan yang benar-benar. Nah, syirfan itu naat ya, maknanya syirfan ya, itu yang na'at dari haqqan. Nah, haqqan itu masdar yang dibuang fi'ilnya dan dia menguatkan yang lain. Syirfan itu artinya sama, yang sebenar-benarnya. Haqqan ditambahi syirfan. Takdirnya ialah ahukuhu haqqan, aku menyatakan dengan sebenar-benarnya. Nah, ini kalau yang tadi al-mu'akkid li nafsi, itu benar menguatkan orang yang melakukannya. Kalau yang ini menguatkan orang lain, ya. Nah, itu bisa jadi artinya engkau saya anggap seperti anakku yang sebenarnya. Padahal dia bukan anaknya, tapi anaknya orang lain. Nah, namanya al-mu'akkid li ghairihi. طيب يقف هبايب سكرك على السابق يا السابق السادس السادس إذا قصد به التشبيه بعد جملة مستملة على فاعل المصدر في المعنى إذا قصد به التشبيه بعد جملة مستملة على فاعل المصدر في المعنى bukaun bukaa dzati udlatin Zaidin sautun sauta himar wattaqdir yabki buka yabki buka zati zati ublah yabki buka zati ublatin wa yusawwitu sawta himar wadhalika qawluhu lihat bait yang paling akhir ya kadzaka tutashbihi ba'da jumlah kali bukan buka ada di ublah ini terakhir ya. Jika masdarnya mengandung arti tasbih, yaitu menyerupakan dengan sesuatu. Setelah jumlah yang mengandung fa'il masdar secara makna, yang mengandung fa'il pelaku masdar secara makna, perhatikan baik-baik. Contohnya, li bukaun buka ada di ublah. Aku memiliki tangisan seperti tangisan wanita yang menghadapi musibah. Oh ya, kalau wanita mengalami musibah, nangisnya kayak apa? Ya, biasanya itu teriak-teriak, ya, nggak selesai-selesai nangisnya ya. Takdirnya ialah, naam, yabki bukaan atau abki, bukan yabki, abki bukaan, li bukaan berarti abki, ya. Abki bukaan, bukan yabki kalau li, ya. Baik, ganti-ganti, yabki diganti abki. Jadi buka ada di udla itu masdar yang artinya tasbih, itu tangisan seperti wanita, tangisan wanita yang ditimpa musibah, seperti tangisan wanita yang ditimpa musibah. Nah, itu kan tasbih ya, jenis tangisnya itu seperti tangisnya wanita yang mendapat musibah, tasbih. Kemudian jumlah sebelumnya itu li bukaun itu kan jumlah ya. Ini mengandung makna pelaku. Di li bukaun, aku memiliki tangisan, berarti aku menangis. Nah, itu ada pelaku yang nangis. Nah, bukan fa'il secara kedudukan i'rab ya, tapi fa'il maksud pelaku. Jadi aku, nah, itu ada aku yang nangis, berarti yang melakukan masdar, yang nangis seperti tangisan wanita itu ialah aku. Nah, li bukaun, berarti ada pelaku, ya, yang melakukan tindakan pada masdar yang menunjukkan makna tasbih tadi. Li bukaun, aku memiliki tangisan, buka ada di ublah, seperti tangisan wanita yang dapat musibah. Jadi masdarnya mengandung arti tasbih, jumlah sebelumnya itu mengandung arti pelaku yang melakukan masdar tadi. Siapa pelakunya? Aku. Fa'il masdar di sini bukan fa'il secara kedudukan ya, tapi pelaku secara makna. Contoh yang lain, li Zaidin sautun sauta himarin. Zaid punya suara seperti suaranya keledai. Wah, sekali ngomongnya suaranya itu. Wah, seperti suaranya keledai. Sautah himarin tasbih, ya kan? Seperti suara keledai. Masdar yang mengandung tasbih. Nah, sebelumnya itu ialah jumlah. Li Zaidin sautun. Zaid punya suara. Itu ada pelakunya ya, yaitu Zaid. Nah, ini pelaku pada masdar yang suaranya seperti keledai tadi ya. Nah, namanya idza qusida bi tasbih ba'da jumlatin mustabilatin ala fa'ilil masdar fil ma'na, yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik kada kadu tasbih ba'da jumlah kadi buka buka adati ublah. Nah, baik. Ini adalah masdar yang dinasab, yang membuang fi'ilnya dan maknanya ialah khobar. Maksudnya tidak tolap ya. Nah, ini makis bisa dikiaskan. Contohnya bisa dibuat-buat yang lain. Adapun yang sama'i nanti itu ya terbatas pada contoh-contoh yang kita dengar dari kalam Arab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dengan demikian selesai sudah pembahasan tentang al-maf'ul mutlaq. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.